warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ketemu lagi bersama Perdana New Bandista. Bagaikan disambar petir. Jangan lagi kau bertanya mengapa aku berduka dan bermuram durja. Kurasa kau sudah tahu apa sebabnya. Sejak cinta yang kau tanam, kau renggutkan, kau curahkan pada lain orang. Hatiku senantiasa selalu tercekam, bagaikan disambar petir sepanjang malam. Tarik Sri Semongko. Asik. Bagaikan menggenggam api mencintai dirimu, duhai kekasih. Oh, panas pedih dan perih menggores batinku. Kasih bagai jasad mati, terbujur kaku dan bisu, berteman sepi. Asik. Tarik lagi sih, semongko. Ancur, ancur. Bagaikan menggenggam api mencintai dirimu, duhai kekasih. Oh, panas pedih dan perih menggores batinku, hingga luka dan berdarah berbalut sedih. Rasanya tak mungkin lagi dapat terobati. Diriku kini kekasih bagai jasad mati, terpucur kaku dan bisu, berteman sepi. Sejak cinta yang kau tanam, kau renggut dan kau curahkan pada lain orang. Hatiku senantiasa selalu tercekam, bagaikan disambar petir sepanjang malam.